Ya, ini begini istri yang teladan ini, cara istri seperti inilah kameramen ya, karena membantu suami dalam mencari nafkah ya, walaupun suaminya narik dua kali ya, begitu ya. Nah, gimana mah, ini mah perjuangan seorang istri membantu suami untuk menafkahi keluarga mah. Artinya Mbak Sri ini sudah melakukan apa yang Allah berikan. Jalan-jalan daripada rezeki, pintu rezeki. Jadi pintu rezeki itu gak ada yang hina. Kita kadang-kadang malu jualan sayuran malam-malam perempuan dagang, itu salah. Karena rezeki itu diatur oleh Allah, si ini dari sini, si ini dari sini. Mbak Sri dari situ, suaminya dari nyupir dua kali. Jadi udah diatur oleh Allah, disitulah Anda menjangkaunya. Makanya Siti Hajar kan jatuh bangkit, jatuh bangkit. Boleh jadi di bidang ini dia gak sesuai, cari bidang lain. Mbak Sri cocoknya di bidang sayuran, suaminya supir sayuran, pas, klop, itulah jodoh Del. Makanya barokah rezekinya dari Allah. Pulang ke rumah tidur deh. Nikmat kan? Sehat dua kali narik kuat ya. Nah mah, kalau istri mencari nafkah kan itu memang hak istri mah uangnya. Tapi kalau kepake untuk memenuhi atau membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, apakah suaminya berdosa mah karena nggak mampu? Tidak, tidak berdosa. Ketika suami sudah maksimal berusaha rezekinya sekian, istri bekerja rezekinya sekian dipakai buat rumah tangga, suami tidak berdosa. Yang berdosa kalau suami nggak usaha, itu berdosa. Contoh, Rasul sendiri. Rasul itu bukan orang kaya loh. Wa wajadaka ilau fagira, surat Duha ayat 8. Bukankah aku mendapati Muhammad kekurangan, aku berikan engkau kekayaan dengan cara Siti Hadijah yang sangat kaya raya, jatuh cinta dengan Nabi. Dalam ayat ini dikatakan Siti Hadijah rela menghabiskan kekayaannya buat perjuangan suaminya Rasulullah SAW, buat menegakkan agama. Jadi kalau istrinya rela tidak masalah. Relakah Anda? Rela. Rera. Luar biasa. Dari bukanya rera. Tari, sekali lagi cari istri yang seperti ini karena kameramen ya. Kenapa? Dinikmati. Nah, kalau kita pegel, bete, manyun aja, rezeki juga gak datang. Seret. Makanya kayak Mbak Sri, nyengir weh. Tuh begitu, bahagia hidup. Bahagia, benar. Nah. Jadi pemirsa, apapun yang kita jalani harus dengan hati yang ikhlas, inilah jalan kehidupan saya. Jangan dipikirin, capek lagi. Nah, insya Allah kalau kita jalani dengan minta ridho kepada Allah, di situ barokah kita. Amin. Ya, ini bulan puasa lebih ramai atau lebih sepian ya? Lebih sepi. Iya. Oh biasanya suami narik dua kali, jadi sekali nariknya? Enggak, kalau mama ini tetap aja dua kali. Cuman tuh, nariknya dua kali. Tetap, dulu,